السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، ada beberapa pertanyaan yang sebagian bisa dijawab, yang sebagian tidak bisa dijawab, yang sebagian perlu dijawab, yang sebagian tidak perlu dijawab. Artinya laisa kullu su'alin yujab, tidak seperti setiap soal harus dijawab. Ada yang saya tidak mampu menjawabnya karena kekurangan ilmu saya, ada sebagian yang saya tidak tahu waqi'nya karena saya memang bukan mufti, bukan ahli fatwa barakallahu fikum, dan juga bukan ahli jarh wa ta'dil. Naam. Apakah perselisihan para ustaz salafi hanya di Indonesia saja? Bagaimana supaya semangat lagi untuk ta'lim? Bolehkah mengambil ilmu dari ustaz yang telah rujuk dari penyimpangan karena paksaan dari para ikhwan? Ustaz yang rujuk dari penyimpangan karena paksaan dari para ikhwan. Khonafidin a'azakumullah. Adapun perselisihan yang dimaksud dengan kalimat perselisihan para ustaz salafi, khonafidin a'azakumullah, sebelum dijawab, tentunya ada kritik dulu atas pertanyaan ini. Dengan kita mengkaji apa yang sudah kita kaji dari mulai pagi berapa jam, maka sesungguhnya yang terjadi bukan perselisihan dalam artian pertikaian pribadi yang akhirnya dikatakan perselisihan antar salafi. Kalau antar salafi ya diislahkan, selesai, karena mereka prinsipnya sama. Nah, yang terjadi adalah yang satu menganggap ini yang hak, yang satu menganggap itu yang hak. Dua perkara yang berbeda, yang tentunya butuh hakim. Butuh hakim itu butuh seorang yang menengahi, bukan seorang yang berupaya untuk mendamaikan, tapi berusaha untuk menyatakan ini benar, ini yang salah. Paham ini maksudnya? Nah, itu yang dibutuhkan. Bagaimana supaya semangat lagi untuk ta'lim? sudah disampaikan tadi malam. Yang punya rekamannya kasih, yang belum punya. Nah, bahwa ketika kita melihat ikhtilafan kathira, perselisihan yang banyak, apa kata Nabi? Fa'alaikum bisunnati. Jadi justru disuruh belajar. Kamu melihat pertikaian seperti ini, ini mana yang salah, mana yang benar? Makanya belajar, ngaji, pelajari sunnah, khususnya prinsip-prinsip sunnah. Ulangi lagi dari kitab yang dasar, kitabnya para ulama, sehingga kita tahu bahwa ternyata ini yang benar, ini yang salah. Nah, jadi justru jangan patah semangat, malah semangat untuk mengkaji ilmu sunnah. Bolehkah mengambil ilmu dari ustaz yang telah rujuk dari penyimpangan karena paksaan dari para ikhwan? Apa maksudnya? Kalau dia menyimpangnya terpaksa begitu, terus taubat. Khairuddin a'azakumullah, orang yang rujuk dari penyimpangan-penyimpangan, sesungguhnya secara hukum zahir, ya kita kembali menganggap dia sebagai ahli sunnah. Dan harus kita hilangkan adanya kedengkian, ghil yang ada pada kita dulunya, harus kita buang. Dulu sebagai pelajaran saja atau pengalaman saja ya, dulu saya dengan Ustaz Askari itu tahdir-tahdiran, tapi sekarang orang yang paling saya cintai itu Ustaz Askari. Nah, berubah, rujuknya terlihat, buktinya terlihat, pembicaraannya berbeda, berubah jauh. Padahal kalimatnya dulu masya Allah. Nah, alhamdulillah, saya gembira, senang. Tetapi kalau yang rujuk ini adalah orang yang terkenal mutalawin, seperti Ali Hasan Abdul Hamid, ana raja'tu bila muqabara, aku rujuk tanpa sombong, aku katakan saya salah. Masya Allah, dia ucapkan, dia tulis ucapan itu. Tapi berapa bulan kemudian dia nulis kembali, maksud saya kemarin itu begini, begini, begini. Mereka para ulama gak paham apa yang saya maksud. Mengucapkan lagi kalimat yang hampir sama, sampai para ulama marah kepadanya. Hada Ali la'ab, ini si Ali ini la'ab. Hanibin a'azakumullah. Sama dengan apa yang tadi kita contohkan di Indonesia, Yusuf Baisa dengan Abdurrahman Abdul Khaliknya yang diundang ke Indonesia ke pondok dia, berbicara dengan satu ucapan sebelum mengundang Abdurrahman Abdul Khalik, terus rujuk. Bahkan kita katakan rujuknya harus di hadapan asatidah, baris kumpul di masjid pertemuan asatidah. Dia berbicara, saya mencabut ucapan saya yang telah lalu, saya rujuk dan saya mohon ampun pada Allah Ta'ala. Beberapa bulan kemudian mengucapkan ucapan yang hampir sama dengan redaksi yang berbeda. Pertama ngambil kebaikan dari semua kelompok, kita ambil akhlaknya dari jamaah tabligh, kita ambil jihadnya dari mereka, dari khawarij, kita ambil kurang lebih seperti itu maknanya. Ketika ditegur, dia merasa sudah terpojok, ya saya taubat, saya rujuk, cabut ucapannya di depan umum. Mau, ya masya Allah, hebat kan. Ternyata habis itu dia bilang bahwa masing-masing kelompok itu fitagre, di frontnya sendiri-sendiri. Ini di front akhlak, ini di front jihad, kalian di front akidah. Loh, ini ucapan ini setali tiga uang dengan ucapan yang tadi. Ya. Diperingatkan lagi, inti ngomong yang sama. Ini kan tidak seperti yang kemarin. Intinya sama. Rujuk lagi, dua kali loh rujuk. Habis rujuk lagi, ucapkan lagi setelah itu ucapan yang hampir sama juga. Hadza talawun. Ini yang dikatakan la'ab, main-main. Kalau orang seperti ini bagaimana kita bisa percaya dia rujuk? Saya rujuk, taib, kita tunggu. Apakah benar rujuknya? Kita lihat bagaimana sikapnya. Kita lihat bagaimana, kemana makwanya, kemana datangnya, siapa tamunya, dengan siapa bergaulnya. Akan terlihat semuanya. Barakallahu fikum. Sehingga kita harus bisa membedakan antara keduanya. orang yang rujuk, benar-benar rujuk, dan orang yang memang talawun. Ini baru apa sudah dibaca? Mohon maaf lahir dan batin kalau masih baru. Kayaknya enggak kebaca. Ini sudah banyak di sini. Ustaz, ada yang menganggap bahwa dengan kita mempelajari manhaj secara mendalam, hati kita akan menjadi keras dan kaku. Benarkah seperti itu? La wallah. Ini sebaliknya. Mempelajari manhaj dengan mendalam akan menjadi seorang yang hakim, penuh hikmah. Orang yang kasar, orang yang keras hati, orang yang na'udzubillah perangainya ghalid, syadid, itu yang gak ngerti manhaj, yang dia tidak memahami manhaj. Justru orang yang memahami manhaj akan menjadi hikmah, akan menjadi hakim. Siapa yang paling alim dengan manhaj? Rasulullah SAW, dan beliau adalah yang paling hikmah. Siapa berikutnya? Para sahabat, dan mereka adalah yang paling hikmah. Barakallahu fikum. Tetapi orang yang enggan untuk belajar manhaj, sebagian jadi ekstrim, terlalu keras, sebagian justru terlalu lembek, tidak hikmah. Enam, berfikirnya cetek. Berfikir yang penting dia mau dengar saya ngaji. Wis. Lo bahaya dari luar bagaimana? Syekh Rabi pernah mengingatkan, kalau kalian menanam pohon, kasih pagar. Kalian menanam pohon, kalian kasih pupuk, kalian siram, pohon itu tumbuh masya Allah, tapi kalian tidak beri pagar, tidak beri pagar-pagar yang menyelamatkan dia dari binatang-binatang pengganggu, tetap pohon itu akan rusak dari luar. Nah, orang tadi yang katanya lembut masya Allah, udahlah jangan dibahas, yang penting kita akan ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, tidak pernah membahas masalah manhaj, takut hatinya keras. Apa akibatnya? Tumbuhannya dirusak dari luar. Dia gak sadar, dia ngomong satu prinsip ilmu, besoknya 300 orang merusak dia. Karena pergaulannya bebas, pergaulan bebas. Na'udzubillah. Kamu masukkan satu prinsip akidah yang benar, di luar dia keracunan 300 syubhat. Kenapa? Karena gak ada peringatan hati-hati dari kelompok ini, jangan bergaul dengan kelompok sesat ini, itu dia hizbi, gak ada itu. Dengan alasan hikmah, itu jahil bukan hikmah. Barakallahu fikum. Sehingga seorang yang belajar manhaj akan semakin hakim biidznillah ta'ala. Apakah perselisihan yang terjadi antara salafiyin dengan kafilah Dzulqarnain? Kafilah apa maksudnya? Adalah masalah pribadi antara Ustaz Luqman dengan Ustaz Dzulqarnain. Kalau masalah pribadi ada apa Syekh Rabi ikut-ikutan? Kalau masalah pribadi ada apa para asatidz ikut-ikutan? Kalau masalah pribadi yang ada adalah diislahkan. Diislahkan, didamaikan. Tidak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari. Tapi kalau masalah-masalah penyimpangan, sampai dia kembali, sampai dia rujuk dengan sungguh-sungguh, dengan konsekuen. Mengkaji kitab ini, ana menjadi teringat dengan kajian kitab Irsyadul Bariyah. Apa keistimewaan kitab ini dengan kitab Irsyadul Bariyah? Berbeda kitabnya dan berbeda penulisnya. Penulis Irsyadul Bariyah sekarang sudah jadi hajuri, sudah tahdir. Dan juga pembahasannya berbeda. Di sini adalah berbicara tentang masalah, apa itu ahlu sunnah, apa itu salaf, dan kemudian prinsip-prinsipnya. Sedangkan yang dibahas dalam Irsyadul Bariyah adalah tentang wajibnya dia berpegang dengan salaf, dan kemudian disebutkan beberapa perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Nah, masya Allah, berarti dia ingat. Pembahasan ini hampir sama dengan pembahasan di Irsyadul Bariyah. Makanya saya katakan kilas balik, murojaah kembali. Apakah boleh mengambil ilmu dari Ustaz Abdul Bar? karena di masjid lingkungan kami masih sering ada kajian beliau. Qanibidin a'azakumullah, tahdzir dari Syekh Rabi sudah berlaku terhadap Dzulqarnain. Waman ma'ahu. Kalau waman ma'ahu, maka kita lihat kalau dia bersama Dzulqarnain, al-hikma'ahu, samakan dengan dia. Apalagi kalau sudah berbicara dengan ucapan-ucapan yang seakan-akan marah ketika Dzulqarnain ditahdir. Jadi dia lebih berpikir Syekh Rabi salah daripada Dzulqarnain salah. Iya kan? Berarti dia lebih berpikir ini Syekh Rabi salah ini. Ini gara-gara yang menyampaikan berita ini. Syekh Rabi ngikut aja. Itu bahasa bebasnya begitu. Sehingga dia marah-marah kepada yang dituduh sebagai pemberi berita. Itu Ustaz Luqman. Qanibidina a'azakumullah. Saya katakan bahwa Syekh Rabi adalah alim, berilmu, dan juga disamping alim beliau kibar, seorang yang sepuh, yang sudah makan asam garam, sudah pengalaman sekian banyak, sudah menghadapi sekian macam manusia, sekian macam bentuk hizbi, sudah pernah beliau alami, sehingga alim dalam sisi ilmunya, dan dia pengalaman dia juga banyak. Di samping itu, Syekh Rabi tidak kekurangan informasi. Jangan dikira kemudian salah seorang ustaz mengatakan Syekh itu langsung dia mutalawin itu. Saat itu juga, nah itu bukan kamu, bukan saya. Itu Syekh, alim. Beliau mendengarkan bukan dari satu pihak. Pihak Dzulqarnain sudah berapa kali ke Saudi. Walaupun dia datangnya ke Syekh Abdullah Bukhari atau Syekh Abdullah Mar'i, ataupun datangnya ke Syekh Muhammad Ghalib, ataupun datangnya ke Syekh Muhammad bin Hadi, semua berita itu akan nyampe kepada Syekh Rabi, karena beliau adalah sepuhnya. Sampai beritanya kepada beliau, apalagi datang langsung kepada Syekh Rabi, nyampe. Tapi berapa kali mereka laporan? Luqman begini, Luqman berapa kali? Sering. Karena bin a'azakumullah, artinya beliau sudah dengar dari pihak ini, dari pihak itu. Sehingga sampai pada puncaknya beliau menyatakan dengan kalimat la'ab mutalawin yamsi ala tariqatil halabi fil makr. Nah, afan Ustaz, bagaimana tentang Ustaz Tulakmal, bolehkah kita mengambil ilmu pada beliau, dan apakah tahdzir Ustaz Luqman Ba'abduh karena permasalahan pribadi? Kenapa kok semua menganggapnya pribadi? Ini syubhat dari hizbiyin barangkali. Qanibidin a'azakumullah, masalahnya karena beliau Ustaz Abdul Akmal, sebagaimana kalian sama-sama tahu, sering terjadi masalah, kasus demi kasus. Iya kan? Itu sudah ma'ruf, walaupun saya tidak atau belum mentahdir beliau, tetapi memang apa yang terjadi pada beliau itu waqi'. Bagaimana syiddahnya beliau, bagaimana kerasnya beliau. Hanya saja alhamdulillah belakangan ini agak mereda. Dan wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan Syekh Rozek dan juga Syekh Adil Mansur bisa lebih meredam lagi nasihat beliau. Nasla taufik hidayah lana walahu wali jami'il muslimin. Nah, jika Ustaz Dzulqarnain sudah bertaubat dengan taubatan nasuha dan rujuk dari kesalahannya, apakah Anda dan asatidah yang bersama berafiliasi dengan majalah Asy-Syari'ah bersedia bertahun dengan jawabannya sama dengan yang tadi. Rujuk, kalau sungguh-sungguh, kalau terlihat buktinya dari ucapannya, kajiannya, pergaulannya, seperti yang saya katakan, saya contohkan Ustaz Askari, sudah berbeda jauh dari apa yang dulu ia menyatakan Ustaz Muhammad Dalul Mudil. Karena benar azakumullah itu terjadi. Nah, saya dengarkan kasetnya senyum-senyum. Sebagaimana senyum-senyumnya saya ketika mendengarkan ucapan Abdul Mu'ti di Amwa. Tidak ada rotan akan purjadi. Sama, itu waktu itu murid, ini juga murid. Qanibidina a'azakumullah. Tetapi kalau ternyata mutalawin, sebentar begini, sebentar begitu, sebentar begini, sebentar begitu, maka kita perlu bukti yang lebih jelas. Apakah dirujuk sungguh-sungguh atau sebagaimana biasanya? Anda juga mentahdir, nih tulisannya, tapi di belakang berbeda. Saya juga berbicara tentang mereka, nih buktinya di belakang berbeda. Kalau yang seperti ini, kemudian azakumullah, maka kita harus ekstra hati-hati. Apakah sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh? Nah, kalau memang sungguh-sungguh rujuk, kenapa tidak? Kenapa kita tidak tahu? Nah, apakah boleh Anda pekerja mengajar sekolah umum yang peraturan seragam guru harus memakai celana pantalon isbal? Bagaimana pandangan menurut syariat Islam sementara ijazah S1 saya berlatar belakang pendidikan umum? Jangan terpengaruh dengan ijazah S1 ya akhi. Berkait atau terikat dengan syariat saja. Kalau pantalon haram ya haram, kalau isbal haram ya haram. Kalau ternyata ngajar di tempat ikhtilat bercampur laki-laki dan perempuan, haram ya haram. Kenapa? Kemudian memaksakan diri gara-gara punya S1 eman-eman ijazahnya. Enggak ada nilainya ijazah S1 ketika dibandingkan dengan masalah jannah dan nar. Jika dibandingkan dengan keselamatan dari api neraka dan keridhaan Allah dalam jannah, enggak bisa dibandingkan. Kamu korbankan ijazah S1 untuk dagang es itu lebih mulia. Naam, wallah, saya katakan seperti itu. Kenapa? Karena eman-eman ada punya ijazah S1 dalam masalah pendidikan, kemudian sayang kalau enggak dipakai. Karena bin A'azakumullah, memang fitnah ijazah ini menjerumuskan banyak orang. Bahkan ustad-ustad, karena pengen ijazah, mereka masuk kuliah DIN, Mubarak wa Muallim dan Salim Ghanim. Kenapa? Karena pengen ijazah S2. Untuk apa? Karena pengen sekolahnya resmi berijazah, yaitu pendidikan tinggi ilmu Islam di Jember. Grupnya para dokter-dokter itu, gara-gara pingin yang resmi yang ijazah, akhirnya terpaksa. Siapa yang memaksa? Siapa yang memaksa? Enggak ada yang memaksa. Oh, ini terpaksa. Yang maksa siapa? Ya kan kita kalau mau mendirikan sekolah tinggi, itu gurunya paling rendah adalah MA dan doktor. Sehingga kami cuma S1, kita harus sekolah lagi. Terpaksa kami KIAIN. Enggak ada yang maksa harus pakai resmi-resmian. Enggak ada yang maksa harus bikin sekolah tinggi. Siapa yang maksa? Bikin sekolah untuk menyampaikan kitab wa sunnah dengan pemahaman salaf, titik. Mau dianggap sekolah tinggi, sekolah menengah, sekolah terserah. Yang jelas menyebarkan dan mengajarkan sunnah nabawiyah. Ini penyakit-penyakitnya ini, penyakit-penyakit ijazah ini, membuat mereka terpaksa, darurat. Yang akhirnya belum memperbaiki orang lain, sudah merusak dirinya sendiri. Merusak dirinya sendiri. Kampus, barakallahu fikum, kalian tahu sendiri bagaimana keadaan kampus. Na'udzubillah. Para mahasiswa-mahasiswi bergaul dengan mereka, dosennya dosen filsafat berbicara dengan ucapan-ucapan yang mengerikan, kamu diam begitu. Ridho. Itu gara-gara jasa. Gara-gara pengen punya titel MA supaya sekolahannya resmi. Bagaimana dengan Ustadzul Akmal? Sudah dijawab. Mohon nasihat Ustaz, bagaimana dengan sekolah An-Nas? Apakah di sana guru dan pembinanya istiqah di atas manhaj salafi? Sebab yang kami dengar termasuk Khalid Sadul Qarnain. Allah alam. Apa memang Khalid begitu? Wallahu ta'ala a'lam. Yang jelas kaidahnya kalian sudah dapatkan, bahwasanya kalau membela Dzul Qarnain dan menyalahkan Syekh Rabi berarti al-hikmah, gabungan bersamanya. Sejak tahun berapakah Ustaz Dzul Qarnain mulai menyimpang manhajnya? Saya lupa, saya enggak tahu. Yang jelas hampir setiap daurah selalu diislahkan oleh masyayikh, berupaya untuk diakurkan. Apa tuduhan kamu? Begitu. Itu setiap tahun. Apakah dengan adanya tahdzir Syekh Rabi terhadap Ustadzul Khonain, apa dia dikatakan bahwa Ustadzul Khonain seorang hizbi? Cukup apa yang dikatakan oleh Syekh, tidak perlu lebih, tidak perlu kurang, bahwa dia adalah la'ab mutalawin. Nah, khawatir salah. Kalau kita kemudian maksudnya khawatir, keliru. Nah, sudah cukup dipaham kok kalimat la'ab dengan kalimat mutalawin. Nah, apalagi dengan sepak terjang beliau yang sering diundang ke tempat-tempat hizbiyin, tempat-tempat sururiyin. Nah, bagaimana dengan nasihat Syekh Abdul Rahman Al-Adni yang dinukil oleh Ustaz Abdul Bar bahwa beliau mengkhawatirkan Ustaz Luqman Ba'abduh dalam mengemban dakwah di Indonesia? Khamidina azakumullah, perhatikan secara jeli ucapan Abdul Bar ketika berkata, ketika Syekh Abdul Rahman tanya kepada saya, siapa yang memegang dakwah di Indonesia setelah Ja'far, maka saya katakan Luqman. Dan ini saya pertanyakan kepada Abdul Bar, kenapa jawab Luqman? Siapa yang mengangkatnya? Siapa yang membaiat dia? Iya kan? Beliau sendiri gak merasa kalau beliau adalah Amirul Mukminin, pimpinan, gak merasa. Jadi justru Abdul Bar sendiri yang menggambarkan sendiri bahwa dia tokoh penggantinya. Dia sendiri ngomong gitu. Kemudian Syekh menyatakan dengan kalimat seperti itu, gara-gara dia. Gara-gara dia menjawab Luqman. Coba kalau dia jawab Dzul Qurnain, mungkin kalimatnya beda. Iya kan? Kenapa dia jawab Luqman? Padahal para asatidz ini banyak. Dan saya yakin kalau pakai pemilihan beliau enggak mau. Ustaz Luqman enggak mau. Kamu pimpinannya, enggak bakal mau dia. Kalau benar nahzakumullah, enggak gampang urusan seperti itu. Nah, akhirnya beliau mengatakan dengan kalimat-kalimat yang seperti itu. Dulu Ja'far Salam melontarkan jamaah tahdzir, terus menggembosi dakwah tauhid dalam membela Radio Roja. Sekarang Firanda menggunakan kata yang sama, jamaah tahdzir. Dan sebelum mereka berdua, Yusuf Baisa sudah menyebutkan jamaah tahdzir. Wallah. Jadi kalimat itu saya katakan tadi, sejarah berulang. Makanya para ulama yang kibar, yang berumur, yang memang sudah sepuh, sudah tahu semua model-model manusia itu tadi. Oh ini model ini, oh ini model itu, sudah kelihatan. Nah, bagaimana pendapat anda? Pendapat anda bahwa itu karena penggodanya sama, setan yang dulu menggoda Yusuf dengan setan yang menggoda Ja'far, itu-itu juga gitu. Juga yang menggoda Firanda sama, saya tanya itu juga. Bolehkah bermajlis ilmu dengan asatidah yang terdaftar di bawah ini? 1, 2, 3, 4. Saya bukan ahlinya. Apa akidah dan manhaj Ustadzul Akmal Ahlu Sunnah? Nah, teman anak titip pesan pertanyaan, apakah Ustadzul Akmal apa lagi? Anak dengar dia bahwa ada daurah masyayikh, iya, Syekh Ruzaik dan Syekh Adil Mansur, dan dua-duanya dengan rekomendasi dari Syekh Rabi. Apakah dibenarkan perkataan berikut? Lebih baik orang awam itu mendapatkan cahaya yang tercampur dengan kegelapan, redup, daripada tidak mendapatkan cahaya sama sekali dalam manhaj. Bagaimana pendapat kalian? Hah? Apa yang redup atau gelap sama sekali? Qanifinna'azakumullah, kalau orang tidak tahu tidak salah. Gelap sih. Kenapa kamu salah jalan? Gelap ya Allah. Enggak tahu jalan. Bisa jadi dimaklumi karena jahilnya. Tetapi kalau dia sesat, menafsirkan Al-Quran dengan batil, menafsirkan hadis dengan batil, maka dia mubtadi' dhal, terancam dengan azab. Jadi kira-kira yang mana ya? Kana bin na'azakumullah. Ini syubhat-syubhat yang na'udzubillah. Benarkah Ustazul Akmal? Bagaimana sikap kita terhadap siapa? Ja'far Umar Talib. Sudah lama. Dan ikhwan yang mendukung memperbanyakkan dakwah beliau. Qul inna a'udzubikumullah sebelum Dzulqarnain beliau lebih dulu. Ja'far Talib sudah diucapkan dengan fatwa dari sekian masyayikh termasuk Syekh Rabi. Utruku, tinggalkan dia, tinggalkan dia. Enam, kalau ada yang masih membelanya, menyebarkan majalahnya dan sebagainya, maka dia berarti lebih membela dia daripada Syekh Rabi. Enam. Dibagikannya ketika kajian di Tisam lagi, ketika saya ngisi. Allah yahdi. Apa nasihat antum terhadap Radio Syarat Tauhid yang semalam menyiarkan kajian antum di Masjid Fatahillah, namun pada saat saya tanya jawab tidak disiarkan? Nasihat anda sudah sampaikan pada mereka. Nah, dan bukan berkaitan dengan masalah tidak disiarkan tanya jawabnya. Bahkan itu usulan saya. Naam, usulan saya siarkan kajiannya, tanya jawabnya enggak usah. Dan itu setiap kajian. Kenapa? Karena yang mendengarkan radio lebih luas daripada kajian seperti ini. Insyaallah mayoritasnya salafiyin. Tapi yang mendengar radio Roja orang-orang yang macam-macam manusia. Yang sebagian besar mereka tidak perlu masalah-masalah seperti itu, atau lebih tepatnya belum perlu. Suatu saat perlu, tapi belum perlu. Kita nyampaikan perkataan yang aham falaham, nanti suatu saat akan sampai kepada pertanyaan-pertanyaan tadi, insya Allah. Sehingga saya katakan jangan dimuat. Tetapi saya nasihati mereka kaitannya dengan sikap dia terhadap Dzulqarnain. Apakah dia siap untuk meninggalkannya atau tidak, atau mereka siap, atau ada masalah atau begini atau begitu. Sehingga pembicaraan lumayan lama, tetapi belum tuntas, masih ada kelanjutannya insyaallah. Bagaimana dengan Muhammad Cahyo? Sama saja. Tadi malam minta nasihat dan saya kasih nasihat semampu saya. Saya terangkan apa yang perlu dia kerjakan, yang perlu dia perbuat. Dan sama seperti yang lainnya, kita lihat apakah dia lebih membela Dzulqarnain atau lebih membela Syekh, atau lebih mendukung para ulama, atau malah sebaliknya. Ah, Syekh ini keburu-buru. Itu akan terlihat ketika dia berbicara, bersikap, dan seterusnya. Apakah manhaj Ustaz Lul Akmal? Ustaz sudah terlanjur sekolah di Baninah Kerenjeng Solo, asalnya bagaimana? Ikhwanifidina azakumullah, untuk mencari yang selamat jangan ada kalimat kadung, jangan ada kalimat terlambat. Enam, adrik, kamu cari yang lebih selamat. Karena sekolah yang seperti itu tadi, yang resmi-resmian itu tadi, sebagaimana di Jember sekolah tinggi tadi, para doktor-doktor dan caldok-caldok bikin sekolah tinggi yang akhirnya terpaksa, itu terjadi juga di Grenjeng dan sejenisnya. Nah, oh terpaksa, yang maksa untuk resmi-resmian seperti itu siapa? Tidak ada. Bolehkah memutuskan hubungan dengan orang yang menyatakan tidak perlu dijawab? Bolehkah kita bermajlis dengan Ustadzul Akmal? Bagaimana pendapat Ustaz Muhammad terhadap Ustaz Luqman Abdul dan Ustaz Luqman bin Sanusi? Sudah saya tulis dalam materi ucapan Abdul Bar. Nah, urusan saya dengan Lukman Mbak Abdu, saya anggap bahwa itu adalah urusan pribadi, dan saya lebih mementingkan urusan dakwah. Adapun terhadap Tulkarnain, saya enggak punya urusan pribadi. Tetapi untuk masalah dakwah, apa yang dilakukannya adalah sangat berbahaya, yaitu mengentengkan masalah hizbiyin, hizbiyah, dan bahaya mereka. Sebuah mahadirah kami di mana anak kami belajar di situ, yang menjadi permasalahan adalah modul buku panduannya dari Krenjeng Boyolali, dan beberapa mudirnya sering bertawun dengan sururiin, baik dengan alasan bisnis, dagang, sampai ada juga yang bermajlis dengan Firanda. Kemudian azakullah, ini semua keracunan, keracunan dari pemikirannya Dzulkarnain, sehingga anggap remeh masalah-masalah mereka. Bila kajian pindah ke iktisam, bila kajian keempat di iktisam dipindahkan ke selipi, apakah Ustaz Abdul Sya'arani juga akan ngisi di sini? Jazakallah khairan. Kenapa harus begitu? Enggak ada yang mengharuskan. Itu urusan pribadi ana. Tempat kami tinggal ada ustaz yang belum lama pulang dari Yaman, murid Syekh Yahya Al-Hajuri. Apakah boleh belajar dari beliau? Yang mana di situ tercampur ikhwan yang belajar kepada ustaz di Radio Roja. Qul inna a'udzubikumullah. Hajurinya saja sudah cukup untuk kita meninggalkan dia. Apalagi plus dia bersama ustaz-ustaz yang ngaji di Radio Roja. Berarti double. Enggak bolehnya. Ana apa boleh? Ta'lim kepada apa kata tanggapan antum terhadap tulisan Abdul Bar? Sudah saya tanggapi. Ada pendapat ustaz terhadap Dul Akmal? Ponpes Madinah Boyolali sudah. Apakah perkataan ini benar? Datangnya dari perkataan ulama salaf. Orang yang berakal itu pandai memilih antara dua kejelekan dan memilih satu kejelekan yang paling ringan, dan pandai memilih antara dua kebaikan kemudian memilih satu kebaikan yang paling baik. Bahwa kalimat yang mirip seperti ini ada dalam kaidah-kaidah Ahlus Sunnah, kaidah para ulama. Kalau kita dihadapkan antara dua dharar, dhararain, maka kita ru'iya akhaf dhararain. Kita mencari yang lebih ringan dari dua madarat itu. Kalau kita dihadapkan dari dua kebaikan, maka kita memilih yang lebih baik dari keduanya. Fa inna a'azakumullah. Ini benar kalimatnya, tetapi penempatannya adalah ketika kita kepentok dengan satu masalah yang kita terkena dilema. Kalau menghindari madarat yang ini, kena madarat yang itu. Kalau mengerjakan madarat yang itu, kena madarat yang ini. Baru kita pilih dan kita pilih mana yang lebih ringan. Maka ru'ya akhafu dararain. Ru'ya akhafu dararain. Kalau ada dua sisi kebaikan, kalau saya kerjakan kebaikan yang ini, saya enggak dapat yang ini. Misalnya sholat sunnah. Kalau saya sholat sunnah dulu, saya enggak dapat kajian ilmu. Kalau saya kajian ilmu, langsung duduk, enggak dapat sholat sunnah. Maka pilih yang terbaik di antara keduanya. Mana yang lebih baik? Mana yang lebih afdal? Majelis ilmu. Itu namanya cerdas, itu namanya faqih. Itu namanya faqih. Tetapi bukan diterapkan kepada orang-orang yang memperingatkan dari roja, bahwasanya buat mereka daripada mendengarkan radio musik, aksan mendengarkan radio roja. Kalau dianggap doror radio roja, ini lebih doror lagi. Seakan-akan gak ada alternatif ketiga, keempat, kelima, keenam. Ada gak alternatif lain selain dua itu? Ada, matikan dua-duanya. Baca Al-Quran, baca kitab. Kenapa? Radio streaming banyak. Alhamdulillah radio streaming banyak. Bahkan yang berbahasa Arab ada. Dari masyayikh, dari mirasil anbiya, dari para ulama. Kenapa pakai istilah daripada mendingan walaupun saya sudah contohkan, sudah kajian pertama, masih ingat, sudah kajian dulu masalah salih suyuf dan kemudian kajian irsadul bariyah, saya sampaikan itu, jangan memakai dalil daripada mendingan, jangan. Qala Allah qala Rasul. Qala bin na'azakumullah, kaidah tadi benar adanya, tapi bukan ke sana. Itu kaidah dipakai kalau kita dihadapkan dua perkara yang enggak bisa dihindari salah satu, enggak bisa dihindari dua-duanya. Kalau hindari yang ini kena yang itu. Dihindari yang itu kena yang ini. Baru di sana harus faqih memilih yang akhaffu dararain. Akhaff ad-dararain. Sedangkan yang kedua masalah kebaikan juga sama. Nah, pertanyaan kedua, apakah benar hikmah dalam berdakwah adalah lemah lembut? Alhamdulillah, hikmah adalah beramal dengan ilmu, itu hikmah. Kapan diajarkan harus lembut, ya lembut. Kapan diajarkan harus keras, ya keras. Ini yang namanya hikmah. Walaupun kalau bicara hukum asalnya, nah, dengan kelembutan. Tetapi Allah SWT menyatakan dalam Al-Quran, setelah menyatakan untuk menyampaikan pada mereka bil hikmah wal mau'izatil hasanah, Allah katakan yang berikutnya, wajadilhum billati hiya ahsan. Allah beritakan untuk kita membantah mereka dengan yang lebih baik. Yang lebih baik artinya dengan ilmu, dengan hujjah. Dan sampai pada batas, pada ayat lain Allah katakan dengan kalimat jahidhum bihi jihadan kabira. Suruh dilawan. Jadi ada terapan-terapannya, kapan dengan hikmah, kapan dengan mujadalah, kapan dengan bantahan-bantahan bilhasanah, kapan kita harus memerangi mereka sebagaimana Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij. Barakallahu fikum. Sehingga kalau dikatakan hikmah itu harus lembut, terus salah. Kalau yang dikatakan hukum asalnya lembut, mungkin benar. Tetapi yang namanya hikmah adalah kapan harus lembut, lembut. Kapan harus keras tegas, keras tegas. Allah Subhanahu wa taala menyatakan untuk menyikapi para munafikin berbeda dengan menyikapi yang lain. Ketika dicontohkan di sini katanya, kemudian berdalil kisah seorang Arab Badu yang kencing di masjid. Qanibina a'azakumullah. Badu. Badu bodoh. Tidak tahu ilmu. Awam, enggak ngerti apa-apa. Enggak ngerti itu masjid. Maka Rasulullah SAW menyabarinya, da'uh, la tuzrimu, biarkan dia, jangan putus kencingnya, biarkan sampai selesai. Terus dipanggil dan diajarkan dengan lemah lembut. Inna hadzal masjid tidak layak untuk buang air, untuk kotoran. Sungguhnya masjid ini untuk sholat, dzikir dan qiraat Al-Quran. Ambil air sember, tuangkan. Qul inna a'udzubikumullah, menyikapi orang jahil, badu. Maka barakallahu fikum wa fihi al-qail, maksudnya yang berbicara ini. Allah yahdi, terapkan hadis ini pada mereka-mereka yang seperti badu. Enggak tahu, enggak ngerti, bodoh, sabari. Walaupun kamu sampai ditarik bajumu sampai berdarah lehermu atau merah lehermu, sabar. Sebagaimana Rasulullah SAW sabar ketika ditarik oleh badui dan menyatakan, "Ya Muhammad," lihat panggilannya kurang ajar. "Ya Muhammad, berikan harta Allah yang ada padamu." Ini sesungguhnya cuma minta zakat. cuma minta sedekah, tapi bahasnya berikan harta Allah yang ada padamu kepada aku. Baik, diajak rumahnya. Kurang. Tambah lagi. Kurang. Dikasih pakaian, dikasih. Sampai dia heran-heran, aku belum pernah mendapati orang yang lebih baik dari kamu, kata dia. Pulang ke kampungnya cerita, saya menemui orang yang paling baik dari semua orang yang pernah kutemui. Akhirnya mereka semua penasaran masuk Islam kepada mendatangi Rasulullah SAW. Ini hikmah. Tapi kalau pada orang yang dalam keadaan sudah ngerti, sudah punya ilmu, tapi masih berbuat sesuatu yang dianggap salah oleh Rasulullah SAW, maka Allah mengatakan fika jahiliyah. Pada dirimu masih ada jahiliyah. Atau menyatakan pada sahabat yang lain, afatanun ant, apakah engkau menjadi tukang fitnah? Kok berbeda? Kenapa? Dan Allah katakan terhadap mereka-mereka para munafiqin. Munafik berbeda dengan orang kafir, berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin kita kenal. Kalaupun kita marahi dengan keras, kamu masih saja begini, dia akan tetap dalam imannya dan masih tetap dalam keadaan dia istiqamah. Bahkan marahnya itu jadi pelajaran buat dia. Apa contohnya? Qul inna a'udzubikumullah. Contohnya Usamah bin Zaid. Ketika dia mau membunuh musuhnya dalam perang, musuhnya menyatakan la ilaha illallah, dia penggal juga. Ini paling melindungi dirinya dari pedangku. Paling-paling ingin selamat dari pedangku. Maka Rasulullah SAW marah betul sama dia. Sampai menyatakan afala syaqaqta batna, apakah kau melihat hatinya? Robek perutnya biar terlihat apakah dia jujur atau tidak jujur. Apa kata Usamah bin Zaid? Wallahi marahnya Rasulullah terus terngiang di telingaku. Ini lihat, marah kepada orang beriman. Hikmah, faedah. Terus terngiang di benakku sampai ketika terjadi perang Siffin. Fitnah antara sahabat Muawiyah dan pengikutnya, dan Ali bin Abi Thalib dan pengikutnya radhiyallahu ta'ala anhuma. Diajak pihak sana, diajak pihak sini, tidak mau. Apa jawabannya? Wallahi masih terngiang di telingaku ini ucapan Rasulullah, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah, apakah engkau membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah? Itu masih terngiang di telingaku. Masa sekarang aku akan memerangi orang yang mengucapkan la ilaha illallah? Lihat, dimarahi oleh Rasulullah SAW, tapi karena pas kadarnya, pas waktunya, pas orangnya, jadi hikmah. Tapi kalau tidak pas waktunya, belum saatnya marah, kamu marah, kesannya ini orang ngamuan. Enggak, ngaji sama dia, gak mau, ngamuan. Kenapa? Karena sedikit marah. Belum saatnya, sabar, kasih tahu dulu. Kasih tahu, peringati. Kalau sudah dikasih tahu, masih berbuat salah lagi. Sampai ketiga kali, sampai keempat, kamu tulia. Enggak dengar ucapan kemarin. Nah, ini sudah naik pada waktunya. Dia merasa, iya saya sudah dengar kemarin. Ini namanya hikmah. Sehingga terapkan hadis badui pada orang yang seperti badui. Terapkan hadis Rasulullah SAW terhadap mereka-mereka yang sudah berilmu. Pada waktunya Rasulullah kadang marah. Dan terapkan pula ayat Allah terhadap munafik. Jahidil kuffar wal munafiqin. Dan Allah katakan dengan kalimat waghlub alaihim. Apa waghlub alaihim? Disuruh mengucapkan kalimat yang ghalidh. Kenapa? Kok pada munafikin harus ghalidh? Tidak bisa pakai kata-kata yang begitu-begitu, yang bisa terbang sana terbang sini, yang memiliki sayap ke sana kemari. Jangan, bahaya. Harus kalimat yang tegas. Tidak boleh. Kenapa kalau kamu mengatakan dengan bersayap, ya kalau gini tidak boleh, kalau begini boleh. Munafik tidak mengatakan, katanya boleh. Selesai. Kamu mengatakan boleh enggak? Boleh. Iya, berarti kamu mengatakan boleh kan? Bahaya. Harus katakan dengan tegas, jelas. Dan para ulama menyamakan para munafikin dengan ahlul bid'ah. Menyamakan ahlul bid'ah dengan para munafikin. Kemana? Karena mereka ahlul bid'ah memiliki pemikiran-pemikiran sesat, bahkan kufur misalnya, seperti Mu'tazilah memiliki pemikiran kufur, seperti Sufi memiliki pemikiran kufur, tapi mengaku muslimin. Maka kalau kita berbicara tentang mereka, yang jelas, yang tegas, iya, iya, tidak, tidak, benar, benar, salah, salah. Jangan, kalau begini ya benar, kalau begitu ya salah. Akhirnya mereka dalam keadaan bisa memilih. Kalau begitu saya pilih yang ini, yang lain kalau begitu saya pilih yang ini. Fadhilina azakumullah. Ada seorang datang menyatakan, aku tidak sholat, apa hukumnya? Kalau kamu tidak sholat karena tasahulan, karena malas-malasan, kenapa masuk? Tapi kalau kamu menentang dengan sholat, maka kamu kafir. Kalau begitu saya nggak mau sholat, malas. Astagfirullah. Ana wallah dengar berita itu menyatakan si dai ini goblok. Dungu dia. Orang kayak gitu dikasih perkara-perkara yang tafsil, sok pinter. Ini guru ini, ustaz ini berarti sok pinter. Memberikan dengan tafsir rincian-rincian para ulama. Ini orang bukan tipe orang yang butuh ilmu, butuh ancaman keras. Para ulama dulu pernah sampaikan juga di sini kalau enggak salah. Didatangi oleh satu orang bertanya, bagaimana hukum membunuh? Dikatakan finnari khalidina fiha abada. Datang lagi orang, apa hukumnya membunuh? Dia bukan syirik, sehingga masih mungkin diampuni oleh Allah Taala. Murid-muridnya ini tanya, ya Syekh, engkau tadi ditanya hukum membunuh, jawabnya begini. Sekarang ditanya sama orang kedua, jawabnya kok lain. Padahal pertanyaannya sama. Iya, karena yang pertama bertanya karena dia ingin membunuh. Apa hukumnya membunuh? Dalam keadaan jengkel sama orang, ada membunuh. Maka aku berikan tahdzir, peringatan, hati-hati. Membunuh itu hukumnya dalam Al-Quran, man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu. Allah murka, Allah melaknat, kekal dalam neraka. Ancaman. Khana ibn na'azakumullah. Ketika yang kedua datang dalam keadaan sedih, apa hukumnya membunuh? Ayah saya pernah membunuh, sekarang sudah meninggal. Jadi apa hukumnya? Itu adalah dosa besar, tapi bukan syirik, sehingga masih bisa diampuni. Salatkan dia. Disuruh salatkan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu'anhu. Beda. Ini apa namanya? Hikmah. Ini namanya hikmah. Kalau yang tadi da'i sururi hizbi, mubtadi dal, jahil, gak ngerti hikmah. Orang kayak gitu, gak sholat dengan tenang. Dikatakan, ya sebetulnya kalau kamu malas-malasan, gak kafir. Kalau kamu dikasih tafsir, ya sudah, berarti saya malas-malasan aja. Artinya saya tidak kafir kan? Astagfirullahaladzim. Ini orang harusnya diancam dengan ancaman yang keras. Baina, pembeda antara mukmin dengan kafir, tarkus salah. Itu banyak hadis-hadis yang semakna dengan itu. Kenapa enggak itu yang dibacakan? Supaya dia takut. Enggak perlu pakai rincian-rincian sok pinter itu namanya. Pengen nunjukkan saya ini alim, lihat rincian-rincian. Sama dengan badu. Kalau datang kepada kamu nanya, terus kamu datangkan dengan ikhtilaful ulama. Madhab ini begini, madhab ini begini, madhab itu begitu. Dan dalam masanya ada ikhtilaf di kalangan mereka. Karena ada hadis yang diriwayatkan dengan sanadnya, sebutkan sanadnya. Sanadnya ini ada rawi fulan. Badu ya kan bengong, ini orang ngomongnya kemana? Itu namanya kamu ingin menunjukkan ilmumu. Orang tadi gak butuh itu, butuh yang matang, yang sudah siap untuk dimakan oleh dia, telan. Ambil ini, selesai. Sehingga kalau kita lihat para ulama, kayaknya gak jawaban-jawabannya sederhana sekali. Apa hukumnya salam? Boleh. Apa ini hukumnya? Sunnah. Beda ketika taklim mengajarkan kepada murid-muridnya satu kitab fiqih, rincian-rincian masya Allah alim. Nah, apalagi membawakan dalil yang kedua, Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dengan ya abadi, masya Allah, padahal abahnya kafir. Kenapa enggak sekalian membicarakan bahwa Ibrahim mendoakan bapaknya? Tetapi itu an wa'din wa'adaha iya. Al-muhim, kembali pada intinya, al-hikmah adalah sesuai dengan sunnah. Hikmah adalah sesuai dengan ilmu. Hikmah adalah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi. Kapan disuruh keras-keras, kapan disuruh lembut-lembut, kepada siapa kita harus keras, kepada siapa harus lembut, kepada siapa harus tegas, jelas, kepada siapa harus saklek, kepada siapa kita harus merincikan. Kalau dia tahu semua itu, berarti dia hakim. Hikmah. Tapi kalau dia tidak mengerti, sesuai dengan ketidakmengertiannya sebatas itu kekurangan ilmu dia tentang hikmah. Naam barakallahu fikum. Dan ini pertanyaan terakhir, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.